Mengapa dirimu tega hingga harus berpisah? Sebenarnya diriku masih sayang padamu. Hanya orang tuaku tiada setuju. Lama berdua kita memadu cinta. Mengapa dirimu tega hingga harus berpisah? Sebenarnya diriku masih sayang padamu. Hanya orang tuaku tiada setuju. Dalam hati, kalau memang jalan ini harus terjadi. Sekian lama berdua kita memadu cinta. Mengapa tidak